Apa hukum berdebat dengan ahli bid'ah seperti sahabat yang pernah berdebat dengan khawarij? Pada dasarnya kita menghindari dan kita dilarang oleh para ulama rahimahumullah dan juga dicela dari ayat maupun hadis. Ulama rahimahumullah kemudian menyimpulkan tentang tercelanya perdebatan-perdebatan termasuk dengan ahli bid'ah, terkecuali pada kondisi-kondisi tertentu yang ditentukan ya tuntunan-tuntunannya seperti apa, bagaimana dan seterusnya, ada keterangan para ulama kita rahimahumullah. Dan itu karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tujadilu 'alal kitab illa billati hiya ahsan illa alladziina dhalamu minhum. Jangan kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik, kecuali yang zalim dari mereka. Jadi di sini terhadap ahlul kitab pun jangan kecuali dengan cara yang terbaik. Yang lain juga, jadi boleh pada kondisi tertentu. Nah, sahabat yang berdebat ketika itu dengan orang-orang khawarij, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berdebat dengan orang khawarij dengan cara dan tujuan yang baik sehingga dibolehkan. Dah, apalagi Ibnu Abbas orang yang sangat tahu dan paham Al-Qur'an ya. Jadi tahu ayat hadis yang melarang atau mencela perdebatan dan yang membolehkan. Sehingga beliau melakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ada di Qur'an, yaitu dengan cara yang terbaik.